السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الدين، أخواتي في الله، رحمني رحمكم الله، الحمد لله kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Risalah Tabuqiyah, kitab yang menerangkan kepada kita tentang bekal bagi seseorang yang akan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Rasulullah SAW telah bersabda, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwani fi din, azinallahu wa iyyakum. Kita akan masuk pada penjelasan tentang hakikat birri dan taqwa. Hakikat dari kalimat al-birr dan kalimat at-taqwa. Tentunya kita masih ingat bahwa Syekhul Islam Ats-Tsani, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwa kalimat al-birr dan taqwa ini di antara kalimat yang disebutkan idza ijtama'a iftaraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalimat yang jika berkumpul dalam satu konteks, dalam satu susunan kalimat, maka berbeda makna dari masing-masing kalimat tersebut. Dan jika kemudian disebutkan secara terpisah salah satu dari kalimat tersebut, maka ia mengandung makna dari kalimat yang lainnya. Kemudian beliau memberikan contoh dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, seperti iman dan Islam, iman dan amal saleh, al-faqir dan miskin, al-fusuq dan isyan, mungkar dan fahisyah, ya. Dan kemudian beliau sampai pada pembahasan tentang hakikat al-birru wa taqwa, ya. Taib. Mari kita lihat. Berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, haqiqatul birri wa taqwa. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى. Maka marilah akan kita sebutkan dari jenis-jenis kalimat seperti ini satu permisalan, satu contoh yang dijadikan dasar yustadallu bihi ala ghairihi dalam memahami kalimat-kalimat yang lain yang tadi. Wa huwa albirru wattaqwa. Dan contoh yang dimaksud adalah kalimat albirru dan attaqwa, atau kata albirru dan kata attaqwa. Inilah satu contoh yang coba akan dikupas oleh penulis, yang jika kita fahami dengan benar contoh ini, maka kita pun bisa memahami penjelasan dari perkara-perkara yang semisal dengan kalimat ini yang telah disebutkan sebelumnya. dari fakir dan miskin, dari Islam dan iman, dari iman dan amal soleh dan seterusnya tadi. Baik, maka beliau pun menjelaskan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna haqiqatal birri huwa al-kamalul matlubu minas syai'i wal manafi'u allati fihi wal khairu. Kata beliau, maka sesungguhnya hakikat dari makna al-birr, kebaikan, adalah al-kamalul al-matlubu minas syai', adalah kesempurnaan yang dituntut dari sesuatu, yang diinginkan dari sesuatu, ya, wal manafi'u allati fihi wal khairu, serta kemanfaatan yang ada pada perkara tersebut dan kebaikannya, dan kebaikannya, ya. Jadi kata beliau bahwa albir, kebaikan, kata albir itu hakikatnya adalah kesempurnaan yang dituntut dalam satu perkara, kesempurnaan yang diinginkan, diharapkan, yang dituju dari suatu perkara, serta kemanfaatan yang ada pada perkara tersebut dan kebaikannya. Nah, itulah yang disebut dengan albir. Bahkan beliau menyebutkan akar makna, ya, akar makna, bukan akar kata, ya. Kalau akar kata dari albir tentu saja alba dan ra yang musyaddadah, yang bertasydid, yaitu akar katanya, aslul istiqaq, ya. Adapun aslu al-makna, adapun akar asal maknanya, bahwa kalimat albir itu maknanya adalah itu tadi, kesempurnaan yang diinginkan dari sesuatu serta kemanfaatan dan kebaikan yang terdapat padanya. Itulah albir, ya. Dan yang seperti ini tentang asal makna ini bisa kita lihat pada sebagian kitab-kitab mu'jam atau kamus. Kita tahu bahwa kamus juga bermacam-macam akhwat, ya, untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat yang banyak disebutkan dalam syariat, biasa yang dipakai adalah lisanul Arab Ibnu Manzur. Ini terhitung dari kamus yang lengkap, ya. Namun ada sebagian dari kamus yang dia membahas kata itu dari asal akar katanya, yang kemudian dari asal kata, akar kata inilah kemudian ditetapkan asal maknanya. Jika terjadi perubahan bina, perubahan wazan, timbangan dari kata tersebut, maka akan terjadi pula perubahan makna, tetapi tidak jauh dari apa yang disebutkan dari akar maknanya. Nah, contohnya kamus-kamus yang seperti ini adalah apa? Kitabnya Ibnu Faris, Mu'jam Maqayisil Lughah namanya. Mu'jam Maqayisil Lughah. Ya. Kamus kias bahasa. Kias artinya diambil kemudian apa? Akar kata dari setiap kalimat. Ya, dari itu diambil tadi yang disebutkan akar maknanya atau asal maknanya. Maka nanti kemudian disebutkan jika terjadi perubahan bangunan, maka terjadi pula perubahan makna, perbedaan makna, tetapi tetap tidak jauh dari apa yang disebutkan dari asal makna atau akar maknanya. Yaitu kitab yang paling bagus biasanya dipakai jika kita ingin menyebutkan definisi suatu kata secara bahasa, itulah kitab Mu'jamu Maqayisil Lughah. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, mengisyaratkan akan apa yang disebutkan dari akar makna atau asal makna. Kata beliau, kama yadullu alaihi istiqaqu hadhihi al-lafzah wa tasarifuha min al-fil kalam. Kama yadullu alaihi istiqaqu hadhihi al-lafdhah wa tasarifuha fil kalam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pecahan dari lafal ini dan bentuk perubahannya dari perkataan. Ya, artinya bahwa ada kemudian kata-kata bentukan yang terbentuk dari kata tersebut, albir atau ba dan ra yang musyaddadah tadi, ya, yang kemudian ya terjadi perubahan tasrif, ya, perubahan bina yang nantinya kalau kita cermati makna dari kata-kata tersebut sesuai dengan makna asalnya, yaitu kesempurnaan apa yang dituntut dari sesuatu serta kemanfaatan dan kebaikan yang terdapat padanya. Maka beliau sebutkan sekarang, ya, wa minhu al-burru, di antaranya misalnya yang dari istiqaq, yang dia merupakan pecahan derivat dari al-bir, ba dan ra musyaddadah tadi, yaitu al-bur, cuman dia dalam bentuk dhammah, bidhammi, ya, dengan dhammah muwahhadah tahtaniyah, dhammah yang satu titik di bawah, ya, dan ra al-mu'jamah, ra al-muhmalah, kemudian dengan ra yang muhmalah, yang tidak bertitik, al-burru, ya, yaitu apa dia? Ya, gandum, kumhun atau hintah, ya. Nah, ini artinya atau dinamakan suatu jenis padi-padian atau suatu jenis dari hubub, biji-bijian yang dia dikategorikan sebagai jenis makanan yang paling utama, gandum. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, disebutkan dia al-bur likathrati manafi'ihi wa khairihi bil idafati ila sa'iril hubub. Ya, disebut dia bur, ya, karena kemanfaatan yang begitu banyak dan kebaikannya dibanding dengan jenis biji-bijian yang lain. Lihat, ya, meskipun yang dimaksud berbeda, yang satu tadi al-bir, kalimat bir yang menunjukkan kesempurnaan yang diinginkan dari sesuatu, sekarang jadinya al-bur, jenis dari bahan makanan, yaitu gandum. Ya, yang ini disebutkan bahwa dia adalah bur karena kemanfaatannya yang banyak, ya, karena kebaikannya yang banyak dibanding dengan biji-bijian yang lain, dibanding dengan bahan makanan yang lain. Lihat, ada kaitan bukan? Ya, dengan asal makna dari ba dan ra yang musyaddadah tadi. Ya. Dan ini bukan dari sisi bahasa saja bahwa al-bur itu dia yang terbaik, tidak. Ya, dalam pembahasan fikih mungkin nanti akhwat belum dapatkan, ya, nanti akan dapatkan dalam pembahasan al-bur dalam zakat al-fitr misalnya, zakat fitr, ya, kita tahu bahwa zakat fitr adalah apa yang dikeluarkan dari bahan makanan pokok, ya, yang merupakan kelebihan dari apa yang dimiliki untuk kebutuhan malam lebaran. Itu dalam masalah zakat fitr atau fitrah, kalau kita menyebutnya zakat fitrah di Indonesia, yang mana dia zakat fitr atau disebut juga fitrah, ya, itulah zakat fitrahnya, zakat fitrnya, ya, fitrah. Nah, dalam pembahasan zakat fitr ini kita akan dapatkan penjelasan para ulama. Contohnya misalnya saya nukilkan di sini perkataan Imam An-Nawawi dalam Minhajut Talibin, kitab fikih madzhab Syafi'i, di mana beliau mengatakan dalam bab zakatul fitr, kata beliau, fal burru khairum minat tamr wal aruz, bahwa gandum ini lebih baik dari kurma dan dari padi atau beras, lebih baik ya. Wal asahu anna syaira khairum minat tamr, dan pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama madzhab Syafi'i bahwa asy-syair ya, yaitu gandum juga lebih baik daripada kurma, cuma bedanya syair dia masih memiliki atau dia jenis gandum apa yang berkulit ari ya, berkulit ari yogurt ya. Kalau bur atau kumuh atau hintah, maka dia tidak ada kulitnya. Nah, ya. Maka ini tentang yang mana yang lebih utama dari zakat fitr. Dalam madzhab Syafi'i, dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi menyebutkan, "Falburru khairu minat tamr wal aruz, wal asahu anna syaira khairu minat tamr, wa anna tamr khairu minat zabib." Kata beliau, bur gandum lebih baik daripada tamar, daripada kurma dan beras. Dan yang sahih bahwa asy-syair lebih baik daripada kurma. Jadi urutannya berarti bur, kemudian syair, baru kurma. Dan kurma lebih baik daripada zabib. Zabib itu adalah apa? Kismis, ya, anggur yang dikeringkan. Nah itu dalam fikih madhab Syafi'i. Dalam fikih madhab Hambali, dalam Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar Al-Muqni', karya dari Imam Musa bin Ahmad Al-Hajjawi, beliau menyebutkan tentang apa-apa yang diwajibkan dari zakat fitr, dari makanan yang dikeluarkan. Kata beliau, wayajibu sa'um min birrin, afan, wayajibu sa'un min burrin au sya'irin أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقيت. Diwajibkan satu sok dari bur atau syair atau tepung dakik atau adonannya atau kurma atau kemudian kismis atau keju atau keju. Nah, itu beliau sebutkan urut-urutan dari apa yang dikeluarkan dari zakat fitr berupa bahan makanan. Apa yang pertama disebutkan, akhwat? Bur, gandum. Ya, bahkan kalau dalam pembahasan zakat fitr, kita akan dapatkan adanya khilaf di antara para ulama tentang ukuran yang wajib dikeluarkan dari zakat fitr. Ya, di mana dalam hadis-hadis seperti hadis Ibnu Umar muttafaqun alaihi disebutkan bahwa yang dikeluarkan dari zakatnya adalah satu sa', sa'um min tamar, disebutkan jenis makanan itu dan disebutkan dengan sa', sa'um min syair dan seterusnya. Nah, adapun tentang bur, ada khilaf di antara para ulama dalam pembahasan zakat fitr. Sebagian ulama melihat untuk bur, tatkala dia lebih tinggi nilainya, lebih berbobot dibanding syair dan yang disebutkan dalam hadis tersebut, maka mereka mengatakan ukurannya adalah nisfu sa' saja, setengah sa', itu dua mud. Dua mud saja, ya. Dan ini pendapat sebagian ulama dan didasarkan kepada beberapa riwayat yang datang dari Muawiyah misalnya dan yang lainnya. Syahidnya di sini adalah bahwa kita dapatkan bagaimana memang al-bur ini ya disebutkan bahwa dia dari jenis biji-bijian, bahan makanan yang spesial. Ya. Kenapa? Karena kemanfaatannya yang lebih banyak, kebaikannya, harganya pun lebih mahal dibanding syair dan aruz, ya, atau padi, ya. Sehingga dengan demikian terjadilah apa yang disebutkan dalam pembahasan zakat fitr tadi, bahwa lebih utama mengeluarkan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa dia yang paling utama untuk dikeluarkan. Yang kedua, adanya pendapat yang mengatakan bahwa untuk ukuran albur setengah dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakat al-fitr. Setengah. Kenapa? Karena harganya pun lebih mahal, lebih tinggi. Baik, saya kira jelas akhwat ya. Ya. Wa minhu, dan di antara derivat atau pecahan dari kata albir, rajulun barun, laki-laki yang baik, yang soleh. Wabarrun, laki-laki yang bar, berbakti kepada orang tua. Ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, saya kira jelas akhwat ya. Rajulun albar, ya, yaitu orang yang baik. Ya, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala albar, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita lihat bahwa kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut, ya, dari sisi makna memiliki kaitan yang erat dengan asal makna dari lafal albar atau albir, ya, yang tersusun dari kata atau huruf ba dan ra yang musyaddadah tadi. Ya. Taib. Tentang birrul walidain misalnya, Allah menyebutkan surah Maryam ayat 31 dan 32. Allah berfirman menyebutkan ucapan dari Nabiullah Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan Allah menjadikan aku mubarakan, kathatul khair wal manafi', orang yang penuh berkah, yang membawa banyak kebaikan. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Ya, wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah berwasiat kepadaku untuk melaksanakan salat dan zakat. Madumtu hayya, selama aku masih hidup. Wa barran bi walidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku jabbar, seorang yang pemaksa, ya, yang sewenang-wenang. Syaqiyya, lagi celaka. Nah, lihat albar di sini, ya, barun, ya, yang berbakti kepada orang tua, yang memberikan kemanfaatan, ya, kepada orang tuanya dan kebaikan. Ya. Juga kata Imam Al-Qayyim, wa kiramim bararah. Ya, wa kiramum bararah. Itu para malaikat. Ya, disebut mereka kiramun, ya, ibadu mukramun, karena hamba-hamba ini hamba yang mulia. Ya. Hamba-hamba Allah yang utama. Ya, dan dikatakan bahwa mereka adalah khairul khaliqah. Sebaik-baik makhluk Allah adalah para malaikat. Ya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khairul khaliqah ya adalah as-salihin, ya, orang-orang yang saleh. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Bayyinah. Namun kita sebutkan tadi bahwa para malaikat ini kiramun bararah, yang berbakti. Kenapa? Allah sebutkan sifatnya. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya? Mereka tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya? Ini para malaikat. Yang berikutnya al-abrar. Ya, al-abrar yaitu as-salihin, orang-orang yang saleh, salihun, ya, al-muti'un. ya, orang-orang yang taat, ya, maka mereka memberikan banyak kebaikan dan kemanfaatan, ya, dengan apa yang ada pada mereka dari kesolehan, ya, dengan apa yang ada pada mereka dari kebaikan. Maka kita lihat bahwa kalimat, ya, albir ini tadi dan apa yang merupakan, ya, derivatnya yang mustaq, yang merupakan pecahan darinya, yang sama akar katanya, memiliki pula akar makna yang berdekatan, ya. Nah, jika ini difahami, maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kemudian mengunci, ya, penjelasan tentang albir ini dengan menyebutkan suatu definisi yang lengkap, yang paling tepat untuk menerangkan makna dari albir itu. Dan ini seperti yang kita sebutkan dalam pembahasan terdahulu merupakan sifat dari tulisan-tulisan Syekhai Al-Islam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan muridnya yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ketika mereka mengupas suatu pembahasan, menerangkan suatu permasalahan, maka mereka kemudian menyebutkan makna dari pembahasan tersebut lughatan wa istilaha, ya, dan kemudian mereka menyebutkan makna-makna yang datang dari lafal tersebut, dan biasanya mereka kemudian akan menyebutkan hakikat makna, makna atau definisi yang jami' dan mani' dari kalimat yang dibahas. Seperti di sini contohnya, setelah beliau sebutkan tentang albirru, ya, yang dimaksud hakikatnya adalah seperti ini, yang merupakan asal maknanya, kemudian beliau sebutkan kemudian kalimat-kalimat yang merupakan pecahan dari kata tersebut, yang memiliki kaitan dari sisi asal lafalnya, tentu saja memiliki makna yang berbeda, tetapi makna tersebut tidak akan jauh dari asal maknanya atau akar maknanya. Bahkan beliau kemudian mengunci dengan kalimat fal birru kalimatun li jami'i anwa'il khairi wal kamalil matlubi minal 'abd. Al bir adalah satu kalimat yang mengumpulkan li jami'i anwa'il khair, semua jenis-jenis kebaikan, wal kamalil matlubi minal 'abdi, dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Ya, sebagian fudala menyebutkan bahwa ada kalimat sepertinya yang jatuh, ya, yaitu fal birru kalimatun jami'atun li jami'i anwa'il khairi wal kamali al matlubi minal 'abd, ya. Sering Imam Ibnu Qayyim maupun Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan seperti ini, kalimatun jami'atun, ya, ya, untuk menyebutkan tentang makna dari suatu kata dan definisinya yang jami' dan mani'. Jami' artinya bahwa dia mengumpulkan semua apa yang terkandung dalam kalimat tersebut, semua apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut, dengan kata tersebut. Mani' menghalangi dari masuknya apa yang bukan dari makna kata tersebut, ya. Dan ini adalah suatu definisi yang benar. Suatu definisi dikatakan benar jika dia jami' dan mani'. Adapun jika dia jami' mengumpulkan namun ghairu mani', namun tidak mampu menghalangi apa yang bukan dari maknanya untuk masuk ke dalam kata tersebut, maka bukan definisi yang tepat. Atau bahwa dia mani' menghalangi makna yang lain namun ghairu jami', namun ada bahagian makna yang lainnya yang tidak tercakup dalam definisi, maka ini bukanlah definisi yang muttariq, ya, yang tepat, yang baku, ya. Dia mestilah memiliki dua syarat, yaitu ayyakuna jami'a wa mani'an, ya, yaitu dia haruslah jami' dan mani'. Sehingga kemungkinan kalimat yang tepat dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah bahwa fal birru kalimatun jami'atun li jami'i anwa'il khairi wal kamalil matlubi minal abdi. Dia ada satu kalimat yang mengumpulkan berbagai jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut pada hamba. Ya. Maka dengan itu berarti albir adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Ketaatan, ketakwaan itu adalah albir. Ya. Semua makna yang mengandung kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut pada seorang hamba, maka disebut dia dengan albir. Ya, tentu saja yang dimaksud dan diinginkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tadi sini adalah maksudnya al-khair wal-kamal, ya, syar'an, kebaikan dan kesempurnaan menurut syariat. Ya, kebaikan dan kesempurnaan menurut syariat. Ya, bukan menurut hawa nafsu. Ya, bahwa ini, ya, baik, bahwa ini sempurna menurut perasaan saya. Ya, meskipun bahwa kebaikan itu memang juga bisa dideteksi dengan akal. Ya, bisa juga dicapai dengan perasaan. Ya. Tetapi untuk menetapkan bahwa dia adalah kebaikan yang benar, kesempurnaan yang benar, maka dikembalikan kepada syariat. Ya. Ini perkara yang hendaknya perlu kita ingatkan juga. Ya, pertama, agar kita pun tetap dalam keadaan tawazun, dalam keadaan seimbang dalam memahami makna albir, yang dia adalah kalimat yang mengumpulkan semua atau segala bentuk kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut. Ya, maksudnya apa? Yang dituntut secara syara, menurut syariat. Ya, karena sekali lagi mungkin ada kebaikan yang menurut kita kebaikan, tetapi syariat tidak mengatakan itu kebaikan, atau bahwa kebaikannya gairu mu'tabar. Contohnya ayat tentang khamr dan maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Perintah pertamanya, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa pada khamr, minuman keras yang memabukkan, demikian pula maisir, judi, ada manfaat. Ada manfaat, ada khairnya. Ya. Tetapi ingat, kebaikannya, kemanfaatannya, kalaupun ada, la yu'tabaru syar'an, tidak dipandang dalam syariat. Kenapa? Karena apa yang ditimbulkan dari kerusakan, ya, lebih banyak, ya, yabgha, melampaui apa yang diinginkan dari kebaikannya. Nah, kalau begitu, kebaikan sekali lagi haruslah dipulangkan kepada syariat. Demikian pula kesempurnaan. Kesempurnaan, ya, boleh jadi seseorang menganggap yang sempurna seperti ini. Ya, contoh misalnya, ahlul gulu fil ibadah. Orang-orang yang bersikap ekstrim dalam ibadah, membuat perkara baru dalam agama. Ya, apa alasan mereka membuat perkara baru itu? Apa akhwat? Nah, coba akhwat masih ingat enggak definisi bid'ah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam? Kita bahas itu dalam pembahasan hadis Aisyah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Coba salah seorang akhwat Ummu Aslam, Masih ingat enggak? Lupa. Ya, lupa-lupa tidak ingat ya. Artinya lupa sama sekali. Kalau lupa-lupa ingat masih ada ingat sedikit. Ya, apa itu? Kata beliau, "Tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi azza wa jalla." Itu dalam definisi yang satu. Kali apa? Bid'ah adalah tariqatun fid din, suatu metode dalam beragama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, yang baru dibuat-buat, tudahi syari'ah, menyerupai syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha, diinginkan dengan mengikuti metode tersebut, al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi azza wa jalla, berlebih-lebihan dalam ibadah. Jadi bid'ah dibuat tujuannya untuk apa, akhwat? Untuk ibadah. Tetapi sekarang kalau begitu, apakah benar atau salah? Salah atau benar? Salah atau benar, akhwat? Tujuannya untuk ibadah. Benar atau salah tujuannya? Tapi artinya dibenarkan enggak atau tetap salah? Tetap salah. Kenapa? Padahal tujuannya ibadah. Kenapa? Ummu Zakaria. Karena berlebih-lebihan. Nah, lihat definisinya. Gak usah jauh-jauh lah ya. Boleh juga berinovasi ya, tapi tidak usah jauh-jauh dulu dari definisi yang kita bacakan tadi, ya. Jadi sekali lagi, ibadah bid'ah dibuat tujuannya dalam rangka ibadah. Loh, dalam rangka ibadah kok disalahkan? Iya, salah. Kenapa? Karena dia berlebih-lebihan. Orang menyangka kalau berlebih-lebihan itu berarti lebih sempurna, ya enggak? Iya enggak, akhwat? Lebih sempurna kan? Makanya ditambah-tambah. Kalau belanja di pasar, ya kan? Ditimbang 1 liter beras. Orang Makassar bilang tambah-tambahi sambalu, ya. Tambah-tambah lagi dong gitu. Ya kan? Biar lebih sempurna. Ya, itu mungkin dalam muamalah duniawiyah. Apalagi dalam masalah jual beli, menambah dalam timbangan, ya itu bagus. Ya kan? Yang dilarang apa? Al-mutaffifin, yaitu dia minta ditambah kalau ditimbangkan untuk dia dan mengurangi kalau menimbang untuk orang lain. Ya? Maka itu yang terlarang. Tapi kalau kita menimbangkan untuk orang, kita lebihkan, ya, maka itu kebaikan insyaallah ta'ala. Ya, bentuk jual beli yang bagus. Samhan. Ini doakan oleh Rasulullah rahimallahu imra'an, samhan idza ta'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika memutuskan perkara. Ingat, akhwat ya. Jadi kita kalau menjual melebihkan dari timbangan tidak terlarang. Yang terlarang kalau kita ketika membeli minta orang untuk melebihkan, tapi kalau kita menjual kita malah mengurangi. Wailun lil mutaffifin alladziina idzaktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun. Ya. Baik, akhwat. Nah, sekali lagi, kebanyakan orang menyangka kalau berlebih-lebihan dalam ibadah itu akan lebih sempurna, akmal. Salah. Kalau dalam jual beli tadi, maka itu mungkin dibenarkan, bahkan keutamaan. Tapi bagaimanapun berlebih-lebihan dalam perkara dunia sekalipun kadang memberi mudharat, apalagi dalam perkara syariat, karena yang menetapkan suatu perkara itu disyariatkan dengan cara tertentu disyariatkannya, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, maha luas ilmunya. Maka ketika kita diperintahkan ya untuk melaksanakan sholat lima waktu ya dengan rakaat yang tertentu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kebaikan. Dan lebih dari itu bukanlah kebaikan. Sebab jika dia adalah kebaikan, pastilah Allah dan Rasulnya akan menunjukkan kita kepadanya. Kalau dia kebaikan dan kesempurnaan, pastilah generasi yang awal dari umat ini telah mendahului kita dalam kebaikan. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Jika dia kebaikan, mereka generasi awal umat ini pasti telah mendahului kita dalam perkara itu. Ya. Dan bukankah Allah telah menurunkan satu ayat dalam kitabullah yang disebutkan hatta oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, inna fil Qur'ani ayah, lau nazalat fina ma'asyir al-Yahud, lattahadna dhalika al-yawma ida. Ada dalam Al-Quran satu ayat, yang seandainya turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari perayaan. Ayat apa itu, akhwat? Ayat apa itu, akhwat? Ayat apa? Ayat yang orang-orang Yahudi seandainya tahu kapan turunnya, dan itu bagi mereka, mereka akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari perayaan. Ayat apa itu, akhwat? Bukan ayat melayang-layang nih. Nah, akhwat. Hah? Diam tanda tak paham atau diam tanda melayang? Akhwat. Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Ya? Dengan ayat itu telah sempurna agama gitu. Maka apa yang lebih dari tuntunan syariat bukan lagi disebut kesempurnaan, namun disebut sebagai bentuk apa? Gulu, sikap ekstrim dalam beribadah dan bid'ah dalam agama. Faham, akhwat? Faham ya? Baik. Jadi penting kita ingatkan tadi, saya ulangi, dalam kitab disebutkan fal birru kalimatun li jami' anwa'il khairi wal kamal al matlubi min al 'abdi. Kita mengatakan seperti disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari bahwa ada tambahan yang mungkin lebih tepat dalam kalimat ini, yaitu al-birru kalimatun jami'atun li jami'i anwa'il khairi wal kamal al-matlubi minal abdi. Dan ingat, ada tambahan yang mesti difahami, yaitu apa? Syar'an, yaitu kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut menurut syariat. Ya, karena itu disebutkan oleh para ulama, ya, kejadian ketika Sa'id bin Musayyib tabi'i al-jalil yang disebutkan sebagai salah satu di antara tabi'i yang paling utama, annahu ra'a rajulan yusalli qabla al-fajr, beliau melihat seorang laki-laki salat sebelum salat fajar, yukthiru fihi ar-ruku'a was-sujuda, ia memperbanyak ruku dan sujudnya, artinya bukan cuma dua rakaat saja, perbanyak rakaatnya. Dalam riwayat Abdul Razak dalam musannafnya. Maka berkatalah kemudian Sa'id bin Musayyib kepadanya, la taf'al, inni akhsha 'alaika al-fitnah, jangan lakukan itu. Saya khawatir engkau akan dapatkan fitnah, azab dari Allah. Maka berkata orang tersebut kal munkir, ya, sebagai seorang yang mengingkari, ditegur tidak terima, ya, dinasehati membantah. Maka ia pun mengatakan, ayu'adzibuni Allahu 'ala shalah, ayu'adzibuni Allahu 'ala shalah, apakah aku akan disiksa Allah karena salat? Ya, artinya bahwa yang saya kerjakan kan ibadah ini, salat afdalul qurbat, bentuk pendekatan yang paling utama. Kata Nabi, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ya, ini sholat amal yang paling utama yang saya kerjakan ini. Masa saya akan disiksa? Dengarkan jawaban dari Sayyid Ibn Musayyib. Atau ada akhwat yang tahu jawabannya? Apa akhwat? Ya, kata beliau, yu'adzibukallah ala khilafis sunnah. Engkau tidak akan disiksa karena karena sholat, bukan. Tapi engkau akan disiksa karena meninggalkan sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani, Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah, dalam Irwal Qalil menyebutkan bagaimana begitu taktisnya, begitu tepatnya jawaban Sayyid Ibn Musayyib ini kepada orang yang berbuat perkara baru tadi. Dan jawaban ini jawaban yang bisa kita gunakan untuk membantah semua orang yang membuat perkara baru dalam agama. Lalu ketika ditegur, diingatkan bahwa ini ada tuntunannya, ini menyelisih sunnah, bahwa ini adalah perkara yang tidak ada dalilnya, mereka menjawab, ini kan ibadah, masa kita akan disiksa karena beribadah? Bukankah Allah memerintahkan kita untuk beribadah yang banyak? Jawabannya apa, kawan? Ya, engkau tidak akan disiksa karena ibadahmu, tapi engkau akan disiksa jika engkau menyelisihi sunnah. Artinya bahwa ibadah itu pun ibadah yang haruslah sesuai ketentuan sunnah. Ya, itu perkara yang hendaknya diperhatikan. Bagaimana pentingnya kita mengembalikan kebaikan dan kesempurnaan itu kepada batasan syariat. Ya, bukan dikembalikan kebaikan itu kepada pribadi masing-masing. Bukankah Allah mengingatkan, asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Mungkin engkau membenci suatu perkara dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Lihat dalam Al-Qur'an. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata para sahabat dari Ansar, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lahu fihi kana lahu lana fihi naf'an. Kami dilarang oleh Rasul dari suatu perkara yang mendatangkan manfaat bagi kami, ada kemanfaatannya untuk kami, tapi dilarang. Maka ia berkata, watawa'iyatullahi anfa'ulana, dan taat kepada Allah itu lebih bermanfaat bagi kami. Lihat, ya, kenapa? Karena Allah mengatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Maka kalau kita taat kepada Rasul, Rasulullah melarang kita tinggalkan meskipun dia bermanfaat bagi kami, maka ketaatan kami kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah lebih besar manfaatnya dibanding manfaat yang kami harapkan dari apa yang kami telah dilarang darinya. Luar biasa. Ya? inilah keyakinan seseorang yang bersaksi dengan benar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ay la ma'buda bihaqqin illallah wa la yu'badullahu illa bima syara'a rasuluhu, tidak yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun lihatlah sekarang akhwat fillah, keadaan masyarakat Islam, umat Islam sekarang ini, berapa banyak ibadah, ya, amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh umat sekarang ini tidak ada tuntunannya, tidak dikenal di kalangan para sahabat generasi awal umat ini. Cobalah, kalau mau dibuat daftarnya, sudah ada daftarnya sekarang. Para ulama telah menulis Mu'jamul Bidah. Ada karangan Raid Ibn Abi Ulfah, muridnya Syekh Albani. Juga ada Syekh Masyur Hasan Salman, ya, menulis tentang Mu'jamul Bidah. Juga telah dikumpulkan Mu'jamul Bidah Al-Warida fi Kutub Syekh Albani. Kumpulan bid'ah-bid'ah, ensiklopedia bid'ah yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam buku-buku karangan beliau. Ya? Maka banyak sekali. Ya? Dan jika dalam hadis-hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Anas bin Malik, ya, keluar dari rumahnya dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman beliau, dan beliau kemudian menangis lalu berkata, tidak aku kenali sedikit pun dari apa yang kalian kerjakan sekarang ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali salat. Dalam hadis yang lain disebutkan kecuali adzan. Itu di zaman ketika para sahabat masih hidup. Mereka mendapatkan banyak sekali perkara baru yang muncul, apa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Bagaimana lagi dengan 14 abad kemudian, dengan zaman kita sekarang ini? Maka hati-hatilah kalau begitu. Ya, dan kita ingatkan pula apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa sesungguhnya, ya, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kadar seseorang meneguk air yang ada di telaga Firdaus, telaga yang jika diminum airnya, maka seseorang tidak akan pernah merasakan kehausan sedikit pun. Yang telaga itu hanya akan bisa minum darinya siapa akhwat? Orang-orang yang tidak berbuat bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, bagaimana diperlihatkan kepada beliau ketika sebagian dari umat beliau tertahan dari minum dari air di telaga Firdaus itu. Maka beliau berkata, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Namun dikatakan kepadanya, innaka la tadri madza ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah ia perbuat dari perkara baru sesudahmu. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama mengatakan, madza ahdathu ba'dak minal kufr. Mereka adalah orang-orang yang murtad dari sahabat Nabi, yang asalnya dari sahabat kemudian dia murtad. Ya, na'udzubillah min ad-dhalal min al-haul ba'da al-kaur. Ya, wa min al-kaur ba'da al-haul, ya. Kemudian, min al-haul ba'da al-kaur, ya. Kemudian kita kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, ya, bahwa seseorang akan minum dari telaga Rasulullah, telaga Firdaus itu, ala qadri tamassukin bis sunnah, tergantung dengan kadar bagaimana dia berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dari golongan orang-orang yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminum dari telaga Firdaus tersebut. Amin rabbal alamin. Maka ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, saya kira jelas tentang makna albir. Tolong digaris atasi. Tolong dijadikan sebagai fokus utama dan bahan hafalan kita. Ya, perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, yang kita lengkapi, yaitu kata beliau, fal birru kalimatun jami'atun li jami' anwa'il khairi wal kamalil matlubi minal abdi syar'an. Itu kali perkataan Ibnu Qayyim dengan tambahan yang kita sebutkan. Fal birru, maka perbuatan kebajikan adalah kalimatun jami'atun, kalimat yang mengumpulkan, li jami'i anwa'il khair, keseluruhan dari bentuk-bentuk kebaikan, wal kamali, dan kesempurnaan, al matlubi, yang dituntut, minal abdi, dari seorang hamba, dalam kurung syar'an. Kata syar'an tidak ada dalam textbook kita, kita tambahkan sebenarnya dia telah terwakili dengan kalimat al-matlub, al-khair al-matlub wal-kamal al-matlub, kebaikan yang dituntut, kesempurnaan yang dituntut, dan yang menuntut adalah apa? Syariat, bukan hawa nafsu, bukan dikembalikan kepada kepentingan pribadi masing-masing, bukan. Ada standarnya, ada SOP-nya, ada juklaknya. Apa itu? Quranan wa sunnatan. Itulah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tatkala tidak sempurna suatu kebaikan kecuali dengan menyebutkan lawannya, al-husnu ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd wa bididdihi yatabayyanu al-asya. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan apa yang merupakan lawan dari albir, ya. Dan penyebutan lawan ini, kita ingatkan kembali, merupakan salah satu metode wa fi muqabalatihi al-ithmu. Dan lawan dari albir adalah apa? Al-ithm, dosa. Ingat dalam ayat disebutkan, wa ta'awanu alar birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Baik. Kalau albir didefinisikan adalah segala bentuk dari kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut pada seorang hamba, maka kalau begitu lawannya adalah dosa, al-ithm. Yaitu apa? Tentunya kalau kita pakai kebalikan dari definisi albir, kita akan mengatakan kalimatun jami'atun li jami'i anwa'i apa, akhwat? Akhwat? Masih melayang ini? Sudah tahu tadi kan definisi al-khair ya? Kalimatun jami'atun li jami' anwa'il khairi wal wal kamal al-matlubi min al-'abdi. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa lawannya adalah apa? Al-ithm. Coba salah seorang akhwat sebutkan kalau begitu lawan dari al-bir dalam bentuk definisi atau al-ithmu dalam bentuk definisi kebalikan dari definisi al-bir. Ya. Jadi sekali lagi kita mengajak akhwat dan ikhwah sekalian untuk memahami permasalahan. Jangan hanya dibaca dan lawannya adalah dosa. Selesai. Ya sudah jelas itu. Sekarang kita buktikan. Kita buat definisi yang merupakan lawan dari definisi al-bir. Kan sudah ada definisi bir di sini. Silakan buat kalau begitu. Coba akhwat. Ada yang berani enggak? Tidak perlu sebut nama. Nanti kedengaran sampai kemana-mana namanya nanti. Ya? Baik akhwat. Ayo coba fulana. Bintu fulan. Siapa yang berani? Ayo, ayo. Nang. Taib, lawan dari kamal. Naqas. Li jami' anwa'i syarri wa an-naqsi. Terus al tinggal sedikit. Tentunya lawannya matlub. Apa itu? Hah? Apa lawannya matlub? Ghairu. Oh, gampang sekali kan tinggal tambah ghair kan lawannya kan ya. Marid, ghairu marid, sahih. Ya. Ghairu al-matlubi min al-ab. Atau kalau al-bir al-matlub fi'luhu, maka kalau asyar atau kalau apa al-ithm al-matlub al-matlub, saya ulangi, atau kalau al-bir dikatakan al-matlubu fi'luhu, yang dituntut untuk dikerjakan, maka tentunya al-ithm berarti al-matlubu al-matlubu. Dilanjutkan awat. Al-matlubu tarkuhu. Digerakkan sedikit isi kepala ya. Perlu senam kepala akhwat. Ya, penting tuh. Saya ulangi. Kalau begitu, al-ithmu kalimatun jami'atun li jami'i anwa'i syarri wan naqsi al-ghair al-matlub min al-'abdi. Ya, saya ulangi. Al-ithmu kalimatun jami'atun li jami'i anwa'i syarri wan naqsi ghair al-matlub min al-'abdi. Atau jika mau kita masukkan juga dengan al-matlub. Tapi matlub kalau al-bir matlubu fi'luhu dituntut untuk dikerjakan, maka kalau ithm berarti apa? Dituntut untuk ditinggal tinggalkan. Berarti apa? Kalimatun jami'atun li jami'i anwa'i syarri wan naqsi al-matlubi tarkihi minal 'abdi. Selesai. Kita dapatkan definisi dosa yang merupakan lawan dari definisi al-bir. Wadih ahwat? Jelas ahwat? Taib ya. Maka ini penting. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan senantiasa kepada akhwat dan kepada siapapun yang sampai kepadanya pembahasan kita hari ini, untuk kita mencermati apa yang disebutkan oleh para ulama, mengkaji dan menelaah dengan baik. Dan ketika datang penjelasan-penjelasan seperti ini, maka kita mencoba untuk merekanya, merekonstruksi, menyusun, ya. Jangan hanya berhenti pada penyebutan wa fi muqabalati al-ithmi, dan merupakan lawan dari al-bir adalah dosa. Fahasbu, selesai. Tidak, kita rekonstruksi kalau begitu, kita telaah, kita cermati kalau kita susun. Oh iya, betul, ternyata semua kejelekan itu tidak akan keluar dari segala bentuk kejelekan dan kekurangan yang dituntut untuk seorang hamba untuk meninggalkannya. Selesai. Ternyata betul, dia merupakan lawan dari al-bir. Taib. Selanjutnya, Syekh menyebutkan hadis yang menunjukkan akan makna al-bir dan al-ithm seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa fi hadits Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ji'ta tas'alu 'anil birr wal ithmi." Dan dalam hadits Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Ji'ta tas'alu 'anil birr wal ithmi." Engkau telah datang bertanya tentang kebaikan dan dosa. Tentang kebaikan dan dosa. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Namun kemudian perkara yang perlu kita ingatkan di sini, bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, majalalatihi, dengan ketinggian ilmu beliau dan keutamaan beliau, beliau di sini keliru rahimahullah taala ketika menisbahkan hadis Nawas bin Sam'an dengan lafal bahwa Rasulullah menyampaikan kepadanya, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Ya. Nanti tentunya akan dapatkan nanti penjelasannya dalam hadis ke-27 dari kitab Arba'un Nawawiyah. Ya, bahwa hadis Nawas bin Sam'an ini datang dengan lafal, dengan bentuk ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birri wal ithmi faqal, aku bertanya kepada Rasulullah tentang al-bir dan al-ithm, tentang kebaikan dan dosa. Maka Nabi SAW menjawab, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi an-nas. Jadi di sini Nawas yang bertanya, Rasulullah yang menjawab. Adapun perkataan Nabi, ji'ta tas'alu, maka itu dalam hadis Wabisah ibn Ma'bin. Wabisah ibn Ma'bad, ya. Qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi. Jadi kelihatannya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menggabungkan dua hadis, ya, disebut dengan talfiq, ya, antara hadis Nawas bin Sam'an dengan hadis Wabisah Ibnu Ma'bad. Ya. Jadi kekeliruannya adalah bahwa yang benar hadis Nawas bin Sam'an, dia yang bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab. Adapun pada hadis Wabisah Ibnu Ma'bad, dia ingin bertanya, datang kepada Rasulullah dan Nabi langsung menebak pertanyaannya. Nabi mengatakan, ji'ta tas'anu 'anil birri wal ithmi. Ya. Dan ada kisahnya nanti insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Kita selesaikan sedikit pada ucapan Imam Ibnu Qayyim setelah menyebutkan hadis Nawas bin Sam'an, Kata beliau, fal ithmu kalimatun jami'atun lisyarri wal uyubi allati yudhammul 'abdu 'alaiha. Baik, lihat. Beliau kalau menyebutkan tentang dosa, definisinya ya, yang tidak jauh beda dengan apa yang kita sebutkan tadi dari rekonstruksi kita dari ucapan Imam Ibnu Qayyim setelah menyebutkan definisi albir, beliau mengatakan dan lawannya adalah al-ithm. Kalau kita rekonstruksi, apa itu al-ithmu dengan membalikkan apa yang disebutkan dalam definisi albir. Di sini beliau tegaskan kemudian, fal-ithmu, maka dosa adalah kalimatun jami'atun, kalimat yang mengumpulkan lisyarri, ya, segala bentuk kejelekan, wal-uyubi, serta aib, tadi an-naqs, allati yudhammul abdu alaiha, yang seorang hamba tercela dengannya, yang seorang hamba tercela dengannya. Sekiranya jelas ya, yudhammul abdu alaiha, walidhalika matlubu tarkuhu, karena itu diperintahkan untuk ditinggalkan. Jelas ya? Jadi tidak jauh beda dengan apa yang kita sebutkan tadi dari definisi. Naam. Nah, kalau kita lihat ya, pada makna albir dan at-taqwa pada kesempatan yang lalu, albir jika bersendiri sama dengan takwa, takwa jika bersendiri sama dengan albir. Maknanya tercakup dalam kalimat yang satunya. Namun kalau bergandengan, maka albir fi'lul ma'murat wa taqwa tarkul manhiyat. Bir berarti melaksanakan perintah, dan taqwa artinya menjauhi larangan. Kembali kepada asal makna bahasa dari taqwa, yaitu minal wiqayah, wa huwa an taj'alu bainaka wa baina ma takhafuhu ya wiqayatan tuqika minha, engkau membuat antara dirimu dan sesuatu yang kau takuti wiqayah, perisai, tameng, pelindung, pembatas yang menjaga dan melindungi engkau dari apa yang kau takutkan itu, ya, itu takwa. Nah, demikian pula al-ithm wal-udwan. Al-ithmu dosa, al-udwan perbuatan dolim dan semena-mena, itu merupakan bentuk dari dosa, sama dengan dosa, bagian dari dosa, ya. Dan perbuatan udwan itu adalah dosa jika bersendiri, maknanya saling mewakili. Ya, tetapi kalau bergandengan seperti di sini, maka al-ithmu kita khususkan pada apa? Dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal udwan, dosa antara kita dengan orang lain berkaitan dengan hak Allah terhadap orang lain. Selesai, ya. Maka طيب ikhwan fi din azza Allah wa yakum. Sekiranya sampai di situ dulu pembahasan kita. Kita simpulkan bahwa hari ini kita dapatkan tentang hakikat makna albir. Ya. Dari asal akar katanya ba dan ra musyaddadah. Ya, menunjukkan akan al-kamal al-matlum minasy wal manafi allati fihi wal khair. Kemudian yang kedua, kita dapatkan kemudian akar maknanya, asal maknanya. Dari akar kata, kita dapatkan asal atau akar maknanya. Kemudian kita dapatkan bentuk-bentuk tasrif, bentuk perubahan dari albir tadi. Ya, yang ternyata jika kita perhatikan maknanya, tidak akan jauh dari makna albir. Sehingga dengan itu disimpulkanlah hakikat albir ya, definisi yang paling tepat tentang albir yang jami' dan mani' adalah kalimatun, yang ketiga, kalimatun jami'atun li jami' anwa'il khairi wal kamalil matlubi minal abdi dalam kurung syar'an. Baik, setelah itu kita dapatkan pula definisi dari al-ithm yang dia merupakan lawan dari albir. Definisinya yang pertama, dengan membalikkan definisi albir, berarti kalimatun jamiatun li jami anwa'i syarri wan naqsi atau al-uyubi ya al-matlubi tarkuhu minal abdi atau al-matlubi tarkihi minal abdi ya. Atau dalam definisi yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah kalimatun jami'atun li syarri wal uyubi allati yudhammul abdu 'alaiha. Yang ketiga. Yang keempat, telah datang tafsir dari albir dan itsm ini dalam dua hadis. Hadis Nawas bin Sam'an dan hadis Wabisa bin Ma'bad. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala telah salah keliru ketika beliau mencampurkan kedua hadis tersebut. Ya. Dan yang benar bahwa hadis Nawas bin Sam'an riwayat Muslim bahwa Nawas datang bertanya kepada Rasulullah tentang albirri wal ithmi dan Rasulullah SAW menjawabnya. Adapun hadis Wabisa bin Ma'bad, maka dia datang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah langsung menebak dengan qarinah yang ada pada beliau. Beliau mengatakan, jita tas'alu anil birri wal ithmi, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Taib. Adapun pembahasan hadis ini dan apa yang penting untuk kita ingatkan berkaitan dengan makna albir dan makna al-ithm, insyaallah dalam kesempatan yang lain. Baik, saya kira sampai di sini dulu akhwat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik ya. Kalau begitu kita tutup pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami. Kita ulang-ulang pembahasan karena penting perkara ini untuk kita fahami ya, dan agar mudah untuk dicerna. Mudah-mudahan tidak keluar dari maksud yang kita inginkan. Wallahu a'lamu bissawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sadan dari syaitan, Allah dan Rasulullah pas diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.